kau pasti pulang. Hadang dan hadang kenapa kau akan datang. Hati kakak ini sudah bujur dan damai. Lawan pian yang ada di kampung halaman.